alaihi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, kita masuk pembahasan tentang ta'nitsul fa'il. Di antara hukum-hukum fa'il adalah fi mu'annasannya fi'il apabila fa'ilnya mu'annas. Qala idza kana al-fa'ilu mu'annasan fa inna al-fi'la alladhi qablahu tattasilu bihi ta'u ta'nitsi. Apabila fa'il itu mu'annas, fi'il yang sebelumnya bersambung dengan ta' ta'nits. Jika fi'il madi, ta' ta'nits sakinah di belakang. Jika fi'il mudhari, ta' ta'nitsnya di mana? Di depan. Baik, kemudian juga sudah kita pelajari di pelajaran nahwu tentang hukum ta'nitsul fa'il terbagi menjadi dua. Ada yang wujuban dan ada yang jawazan. Yang wujuban, indah ya fana apa setia? Wajib diberi tanda mu'annas kapan? Jika fa'ilnya mu'annas hakiki bersambung langsung dengan fi'ilnya. Contohnya ja'at Aisyatu. Empat yang kedua apa? Iya. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang kembali kepada fa'ilnya berupa mu'annas hakiki. Yang kembali kepada mu'annas hakiki ataupun majazi. Kalau berupa dhamir, al-muhim dia kembalinya ke mu'annas. Tidak ada masalah hakiki atau majazi. Paham ya? Tempat yang kedua yang wajib adalah apabila fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang kembali kepada mu'annas hakiki ataupun majazi. Contohnya, yang mu'annas hakiki kembalinya apa? Baik. Kembalinya kepada siapa? Kepada Imra'atu Fir'aun. Mu'annas hakiki yang mu'annas majazi? Asyamsu qala'at. Wajib ya. Asyamsu qala'at. Yang jawazan, indah ya fana Waisa, jika fa'ilnya mu'annas hakiki ada fa'il, ada pemisah. Contohnya ya, dikisah dulu. Kharajat ila, ila mana? Ila suhi Aisyah. Aisyah itu boleh kharajat, boleh koroja, karena ada fasil. Berikutnya, jika fa'il mu'annas majaz. Contohnya qala'at asy-syamsu. Qala'at asy-syamsu. Hukumnya boleh qala'at, boleh qala'at. Kemudian juga yang berikutnya, jika fa'ilnya berupa jamak taksir. Jamak taksir itu dihukumi mu'annas majazi. Qala niswatun, qalat niswatun, qala rijalun, qalat rijal. Kalau jamak mudzakkar salim dan jamak mu'annas salim itu seperti mufradnya. Ya, hukumnya seperti mufradnya. Sehingga kalau mu'annasnya mu'annas hakiki, ya dia seperti mu'annas hakiki. Jamak mu'annas salim, dihukumi seperti mufradnya. Baik, itu pembahasan tentang ta'nisul fi'li. Qala idza kana al-fa'ilu dhamir al-mukhatabi at-ta fa inna at-ta'a tuftahu idza kana al-fa'ilu mudzakkaran. Jika fa'ilnya dhamir mukhatab ta, maka ta itu difatah jika fa'ilnya mudzakkar. Contohnya adzhabta ya Muhammadu. Jika laki-laki pakai ta-nya di fathah. Ini pelajaran sebenarnya pelajaran mudah ya. Batuk sarut tau idakan al-fa'ilu mu'annasan. Jika fa'ilnya mu'annas, ta-nya di kasroh. Adzhabti ya Fatimatu. Wa idakan al-fa'ilu dhamirul mutakallimi ta fudammu ta'u fil fa'ilil mudakkar wal mu'annas. Takulu ana dhabtu fil mudzakkar wal mu'annas. Fa'ilnya dhamir ta. Berarti dhamir ta atau huruf ta, ta pada yang bersambung dengan fi'il itu bisa dibaca berapa bacaan? Ya khana apa Usman apa dhahabta dhahabti dhahabtu. Sudah. Dhahabat. Nah, ada empat. Ya, kalau dhahabat berarti apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan fa'ilnya mu'annas. Kalau dhahabtu? Mudzakkar. Kalau perempuan pakai apa? Dhahabti. Kalau Fatimah mau pergi, dia bilang apa? Dhahabti ya Fatimah. Fatimah yang pergi. Fatimah yang ngomong. Dhahabat. Fatimah yang ngomong ya dhahabtu. Jadi dhahabtu tak di dhamma itu bisa untuk mudzakkar mu'annas, mutakallim. Oh. Iya. Kalau dhahabta mukhatab mudzakkar, dhahabti mukhatab mu'annas atau mukhataba. Paham ya? Dhahabat, dhahabtu, dhahabta, dhahabti. Ada empat. Baik. Kharajat al-fa'ilu mu'annasun. Dhamir mustatir hiya. Kharajta al-fa'il mudzakkar. Mukhatab. Kharajtu fa'il mudzakkar. Mu'annas. Mutakallim. Kharajti fa'il mu'annas untuk mukhatab. Amsilatun. Ikra' ya fana. Arif. Afahim tadar saya aliyu. Naam fahim tuhu. Tadar. Naam. Apakah engkau memahami. Allah. Allah. Allah ilmadi. Apakah engkau telah memahami pelajaran ini? Ini wahai Ali. Naam. Ya, saya memahaminya. Mana fa'ilnya dan mana maf'ul bihnya? Fa'ilnya tak. Maf'ul bihnya? Dasa. Yang kedua? Tak sama Zubir. Ha. Ha. Sampingnya dibaca lagi. Fahim tadar saya aliyu. La ma fahim tuhu. Apakah engkau telah memahami pelajaran ini wahai Ali? Tidak, saya tidak memahaminya. Nah, Pak Sofia. Fahim tadar saya Maryam. Nah, fahim tuhu. Fahim tadar saya. Lah. Telah memahami pelajaran ini wahai yang ya, saya telah memahaminya. Apakah engkau telah memahami pelajaran ini wahai yang tidak, saya belum. Nah, ini kalau pertanyaannya musbat. Sekarang kita berpindah kepada pertanyaan yang manfi. Kalau iya jawabannya bala, kalau tidak jawabannya nah. Ikra. Amma fahim tatar saya aliyu, ala fahim tuhu. Amma fahim tatar saya aliyu, na'am ma fahim tuhu. Artinya? Tidakkah engkau telah memahami pelajaran wahai Ali? Ini. Pelajaran ini wahai Ali? Ya, aku telah memahaminya. Tidakkah engkau telah memahami pelajaran ini, wahai Ali? Tidak. Ya, kalau ini, yang bala itu ada yang tentu, gitu saja. Ya, bedanya mah bala, na'am. Tidak engkau telah memahami pelajaran ini, wahai Ali? Tentu, aku telah memahaminya. Tidakkah engkau telah memahami pelajaran ini, wahai Ali? Tidak, aku tidak memahaminya. Ya, aku tidak memahaminya. Ya, iya. Dia tidak paham. Tanya kan tidakkah? Kamu ya? Ama fahim tidak saya wanya. Bala fahim tuh. Tidakkah engkau memahami pelajaran? Telah memahami pelajaran ini, wahai Maryam. Tentu aku telah memahaminya. Ama fahim tidak saya Maryam. Naam, ma fahim tuh. Tidakkah engkau telah memahami pelajaran ini, wahai Maryam? Ya, aku tidak memahaminya. Dhamirul ghaib. Dhamir ghaib. Ad-dhamiru halil mufradil mudzakkar. Ra'aitu mufrad ya. Dhamir halil mufrad muannats ra'aituha. Dhamir huma lil musanna mudzakkar wa muannats ra'aituhuma. Dhamir hum ini sudah kita pelajari kalau pada nahwu, dhamirnya hak saja mim. Untuk huma itu lil imad, alifnya tanda musanna. Kalau hum, imnya apa? Alamatul jam'i. Ijam'i mudzakkar, ra'aitu. Ad-dhamiru hunna li jam'il mu'annas, ra'aitu hunna. Idza usnida al-fi'lu ila dhamiril ghaib, fa inna dhamiral ghaibi yakunu maf'ulan bihi. Jika fi'il disandarkan kepada dhamir ghaib, maka semuanya dhamir ghaib jadi maf'ul bih. Ra'aituhu. Enggak bisa fa'il ya. Dhamir ghaib ini maf'ul bih. Nah, ra'aituha, ra'aituhuma, ra'aituhum, ra'aituhunna. Dhamir ghaib sebagai maf'ul bih. Amsilatun, ikra. Ra'aita hamidan, na'am ra'aituhu. Pindah kepada anna, ini huruf al-musyabbah bil fi'li. Anna, inna, wa akhwatuha termasuk huruf-huruf yang menyerupai dengan fi'il. Anna apa maknanya? Ya, penarif. Sungguhnya, harfu taukid ya, sungguhnya. Anna harfu nasbin wa taukidin wa masdarin. Tambahkan di situ. Anna itu adalah harfu nasbin, menasabkan fi'il setelahnya. Wa masdarin, menjadikan fi'il setelahnya ditakwil ke masdar. Wa taukidin, maknanya sungguh. Min akhwati inna allati tansibul isma wa tarqa'ul khabara. Inna ana termasuk saudara-saudara inna yang menasabkan isim dan merupakan khobar. Anna la tuntaku wa la tuktabu fi awalil kalami. Anna ini tidak bisa diucapkan di dan tidak ditulis di awal kalam. Jadi kalau mau in anna itu mesti di tengah kalimat. Tidak bisa di awal kalimat pakai anna. Kalau di awal kalimat pakai apa? Inna. Apa? Sebelumnya. Tidak sebelumnya. Baik. La tuntaku wa la tuktabu fi awalil kalam. Amsilatun yasirun maridun. Yasir sakit. Adunnu anna yasirun maridun. Aku menyangka yasir sakit. Istamir. Rok. Samping. Tidak datang. Mana isim, mana khabarnya? Khabarnya jumlah majaa. Terus maridun, adunnu annahu maridun. Dia sakit, aku mengira bahwasanya dia sakit. Mana isim, mana khabarnya? Isimnya dhamirah, khabarnya maridun. Dhanna yadunnu ini apa amalannya? Mana sebagai apa? Enggak, sebagai apa mansubnya? Isim yang dhanna. Isim dhanna? Maf'ul bih pertama dan maf'ul bih kedua. Sekarang mana maf'ul bih pertama dan keduanya? Mana anna yasir? Annahu. Apa bagi kedua? Putus satu. Kenapa putus satu? Kenapa putus satu? Dia yang mana? Dua. Maf'ul pertamanya yang mana? Kalau seperti ini, perhatikan barakallahu fikum, anna ismuha wa khabaruha fi mahalli nasbin sadda ma sadda maf'ulai dhanna. Anna isim dan khobarnya menempati tempatnya dua maf'ul dhanna. Dua maf'ulnya ya jumlah ini, annahu maridun. Itu maf'ul bih, dua maf'ul bihnya adunnu. Ya, cara mengharapnya tadi. Wal jumlatu min anna ismuha wa khobaruha fi mahalli nasbin sadda ma sadda maf'ulai dhanna. Anna isim dan khobarnya menempati tempatnya nasab atau kedudukannya nasab menempati tempatnya dua maf'ul dhanna. Istamir. Hum tuladun. Azunnu annahum tuladun. Mereka adalah para pelajar. Aku mengira bahwasanya mereka adalah para pelajar. Nah, sama ya kerangannya. Terus mereka adalah para pengajar. Aku menyangka bahwasanya mereka adalah para pelajar wanita. Pengajar. Para pengajar wanita. Terus. Anta tabibun. Azunnu annaka tabibun. Gua adalah Aku menyangka bahwa adalah seorang dokter. Terus. Antum muhayyimuna, azunnu annakum al-muna. Kamu sekalian adalah pengajar laki-laki. Aku menyangka bahwasanya kamu sekalian adalah para pengajar laki-laki. Terus perkataan itu terbuka, menyangka perkataan itu terbuka. Baik. Adunnu anna ya siran maridun. Adunnu harfu adunnu tadi sudah disebutkan menasabkan dua maf'ul, anna harfu nasbin, ya siran isim, inna isim anna, maridun khobar anna. Wal jumlah itu cara menjadi jumlah anna isim dan khobarnya saddam fi mahali nasbin saddam saddam maf'ulai adunnu. Adunnu annahum tullabun, sama ya. Adunnu annaka tabibun. Baik. Bilangan al-a'dadul murakkabatu wa alfadul uqud. Bilangan-bilangan murakkabah. Bilangan murakkabah itu bilangan berapa? 11 sampai 99. Kalau 21 itu bilangan apa namanya? 21, 22, 23 sampai 99 bilangan apa namanya? Satu sampai sepuluh bilangan apa? Adad mufrad. 11 sampai 19 murakkab. 10, 20, 30, 40 bilangan ukut. 21, 22 bilangan maktuf. Apa namanya? Bilangan maktuf. Dia kan diatakan wahidun wa isrun. Namanya adad maktuf. Jadi 1 sampai 10 adat mufrad, 11 sampai 16 adat murakkab, puluhan itu adat ukut, 21 sampai 29, 31 sampai 39 dan seterusnya sampai 99 itu namanya adat ma'tuf. Nah. Hukumnya apa adat murakkab ya, Fana? Mbak Isa? Bilangan 11 sampai 19 hukumnya apa? 19. Ya. Hukumnya mu'rab atau mabni? Mabni atas fathai kecuali bilangan 12. Satuan pada bilangan 12 itu hukumnya mu'rab. Nah, ataupun dari sisi al-qiyas, enggak? 11-12 itu anu lihat contoh. Faedahnya ingat. Sebelas dua belas itu yajri alal qiyas, satuan puluhannya. Ahada asyara taliban, ehda asyara talibatan. Kalau 13 sampai 19 sampainya yang suci. Satuannya aksul qiyas. Kalau puluhannya ya jari alal qiyas. Nah, insya Allah akan kita ulangi pembahasan tentang adat ini. Baik. Ada iskal mungkin? Nah. Bisa masa awalnya. Nah, isnai asyara isnatai asrota atau isnata asrota talibatan. Kalau rofa isna asyara, kalau nasab isnai.